dari panggung cinta ini. Aku dendangkan senandung asmara, semoga dapat melebur perasaan sejuta rasa. Kolam, sembilan kolam, mana yang dalam tahu, belum ku tahu. Mana yang dalam tahu, belum ku tahu. Gitar ku petik, dendang, aku berdendang menyanyikan lagu rindu, simfoni rindu. Menyanyikan lagu rindu, simfoni rindu. Nurul Hakiki, Putri Bestari, engkau cahaya keabadian. Nurul Hakiki, Putri Bestari, engkau tumpuan semua harapan. Selalu ku pandang, pagi, siang, sore, malam, terus sik bayang Nurul Hakiki. Saharaga, cinta terjaga. Jangan kau bimbang sayang, jangan kau ragu. Diriku ini masih seperti dulu. Jangan kau bimbang sayang, jangan kau ragu. Dirimu tersimpan di dalam dada. Selendang sutra ungu yang ada padamu, anggaplah itu sebagai tanda kasihku. Anggaplah itu sebagai tanda kasihku.